بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih Kitabul Fadail. Bab yang kemarin kita terakhir yang kita baca yaitu tentang keutamaan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Satu-satunya hadis di bawah bab ini nomor 6106 dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi ditanya oleh sahabatnya atau sahabat-sahabatnya tentang siapa manusia yang termulia. Lalu Nabi SAW pertama kali menjawab, atqahum, yang paling bertakwa. Dan ini seiring atau senada dengan firman Allah SWT, inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian kata para sahabat, bukan itu yang mereka maksud. Kata Nabi SAW, kalau begitu Nabi Yusuf ya, yang paling mulia. Beliau mengatakan bahwa dia Nabi, anak Nabi, anak Nabi, anak dari seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Keturunan tiga orang Nabi, yang salah satu dari tiga itu adalah kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian kita bacakan kemarin tentang sisi Nabi, kenapa Nabi menyatakan bahwa yang termulia Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama tentu ini bentuk ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, melihat betapa terkumpulnya banyak kebaikan pada Nabi Yusuf. Ya, banyak kebaikan pada Nabi Yusuf. Mungkin halaman 97 mungkin lebih untuk dilihat kembali ya. Awal alinea pertama, para ulama mengatakan inti dari kemuliaan adalah banyaknya kebaikan. Ini makna mulia. Dalam diri Yusuf alaihissalam telah terkumpul akhlak. Ini beberapa kemuliaan yang dijelaskan oleh ulama tentang Nabi Yusuf, yang layak memang Nabi mengatakan dia yang termulia. Disebutkan di sini habis alinea ini, sampai habis alinea ini. Kemudian ya, mungkin bahagian keduanya hampir sama ungkapan. Yang halaman yang sama di alinea kedua, para ulama mengatakan ketika Nabi SAW ditanya siapakah manusia yang paling mulia, maka beliau mengabarkan tentang kemuliaan yang sempurna dan bersifat umum, itu atqahum, di mana apa lanjutannya? Alinea kedua, di halaman 97. Maka beliau mengabarkan tentang kemuliaan yang sempurna dan bersifat umum, yaitu atqahum. Kemudian, di mana? mungkin ada kesalahannya. Di mana maka beliau menjawab. Tepatnya ini? Atau saya yang salah sambung? Baris yang ketiga, alinea kedua, baris ketiga di ujung. Di mana kemudian baris keempat, maka beliau menjawab. Ada kekeliruan kayaknya. Tidak menyambungnya. Di mana maka beliau menjawab. Di mana tidak perlu ya. Maka beliau menjawab orang yang paling bertakwa kepada Allah. Iya, kata-kata di mana ini tambahan yang merusak. Atau di mana beliau menjawab, makanya dibuang. Atau di mananya dihilangkan, maka beliau menjawab. Iya. Maka beliau mengabarkan tentang kemuliaan yang sempurna dan bersifat umum. Nah, berarti makanya di ya. Maksudnya ketika ditanya tentang mulia yang bersifat umum, maka beliau menjawab apa? Atqahu, yang paling bertakwa. Ya. Itu maksudnya. Telah kami sebutkan bahwa inti dari kemuliaan ini, perkataan Imam Nawawi, adalah banyaknya kebaikan. Barang siapa yang bertakwa, maka dia mempunyai banyak kebaikan dan manfaat di dunia, dan mempunyai kedudukan yang tinggi di akhirat. Ketika para sahabat mengatakan, bukan ini yang kami tanyakan kepada engkau, maka Nabi SAW bersabda bahwa jika bukan demikian, maka orang yang paling mulia adalah Yusuf. Di dalam pribadinya terkumpul kebaikan dunia dan akhirat, serta kemuliaan dua hal tersebut. Lalu para sahabat mengatakan, bukan ini yang kami tanyakan, maka Nabi SAW memahami bahwa maksud mereka adalah kabilah-kabilah Arab. Itu yang Ma'adin al-Arab. Ya. Orang-orang terpilih dari kabilah-kabilah Arab. Siapa yang paling mulia? Maka Nabi SAW menjawab, orang yang paling baik dari mereka pada masa jahiliyah adalah orang yang paling baik pada masa Islam. Jika mereka memahami ajaran Islam. Maksudnya, orang-orang yang memiliki kebaikan dan akhlak mulia di zaman jahiliyah, kemudian mereka masuk Islam, ya, atau memahami ajaran Islam, maka mereka adalah sebaik-baik manusia. Ini maksud dari khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Di masa jahiliyah mereka memiliki kebaikan dan akhlak yang mulia, kemudian mereka masuk Islam dan mereka juga memiliki akhlak yang mulia, kebaikan yang banyak, dan memahami agama Islam. Ya, itu maksudnya. Maka mereka adalah sebaik-baik manusia. Al-Qadhi berkata, hadis ini mencakup ketiga jawaban dari yang ditanyakan oleh para sahabat tersebut. Maksudnya jawaban semuanya benar. Tiga kali Nabi menjawab, dan ketiga-tiganya jawaban yang benar ketika ditanya, siapa manusia yang termulia? Maka kemungkinan jawabannya yang tiga itu. Yang pertama atqahum, kemudian tentu dalam jawaban kedua Nabi Yusuf, dan ini bentuk ketawaduan Nabi. Kalau kita ditanya, tentu Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW. Ketika misalnya kita ditanya, siapa orang yang manusia yang paling bertakwa? Lalu kita katakan, siapa manusia yang paling mulia? Lalu kita mengatakan, orang yang paling bertakwa. Dan yang paling bertakwa adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, jawaban Nabi ini tentu sesuai dengan bunyi bab, menunjukkan keutamaan Nabi Yusuf alaihissalam, dan kemudian menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad SAW, di mana dia menyatakan ini karena ketawaduannya, padahal dia yang termulia, dia yang paling mulia dari makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, saya manusia yang paling mulia dan bukan untuk berbangga-bangga. Dan saya manusia yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Ya. Dan saya manusia yang dibukakan untuknya pintu surga. Ya. Sebagaimana dalam hadis-hadis dalam Sahih Muslim yang telah kita pelajari. Terutama dalam Kitabul Iman. Bahwa di antara bentuk syafaat Nabi untuk manusia, untuk orang yang beriman yang masuk surga, adalah pintu surga dibuka karena dia yang meminta untuk dibuka. Ya. Hadis sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Ketika di Nabi mengatakan bukakan pintu, siapa kamu? Ya. Lalu dia mengatakan Muhammad Nabiullah. Ya. Kata penjaga pintu surga, untuk engkaulah kami diperintah untuk membuka pintu surga. Ya. Ini menunjukkan bahwa yang membukakan pintu surga Nabi Muhammad SAW. Banyak keutamaan-keutamaan mi'raj diangkatnya beliau dengan ruh dan jasad sampai ke langit yang ketujuh. Sementara tidak ada seorang pun yang sampai ke sana dari manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berada di langit keenam. Ya. Dan bahkan beliau sampai di Sidratil Muntaha, di mana malaikat dari penghuni langit sendiri itu tidak akan ada yang sampai ke sana atau yang melewati itu. Jadi dia manusia yang hidup di muka bumi ini yang sampai ke Sidratil Muntaha dan banyak lagi. Makanya dia Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Dia memiliki apa yang merupakan kekhususan nabi yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, dia juga Khalilullah. Dia juga Khalilullah. Dia yang mengabarkan dalam hadisnya, Inna Allah attakhadani khalilan kama attakhadallahu Ibrahim khalila. Allah mengangkat saya sebagai kekasihnya sebagaimana Allah telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Kemudian Allah langsung berbicara dengannya tanpa perantara, sebagaimana Allah juga menjadikan Nabi Musa alaihissalam kalimuhu atau kalimahu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa sebenar-benar berbicara. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, tatkala Nabi Musa datang pada waktu yang kami janjikan di tempat yang kami janjikan, maka Tuhannya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya. Ini menunjukkan bahwa ini kekhususan Nabi Musa. Sebagaimana dalam ayat Al-Baqarah, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah. Itulah para rasul yang telah Allah muliakan yang sebagian dari yang lainnya, di antara mereka ada nabi atau rasul yang langsung Allah berbicara dengannya, Nabi Musa, dan nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan tersebut. Jadi apa yang merupakan keistimewaan nabi yang lain dia memiliki. Dan dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Dalam hadis yang juga telah kita pelajari di bab yang sama, di kitab yang sama, Kitabul Fara'il di awal-awal, bahwa nabi mengatakan u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli. Saya diistimewakan dengan lima yang tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun nabi-nabi yang sebelum saya. Ya. Yang pertama dia diutus kepada semua manusia, sementara nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaum masing-masing. Ya. Kemudian dihalalkan baginya harta rampasan perang, sementara nabi-nabi yang sebelumnya tidak dihalalkan untuk mengambil harta rampasan perang. Kemudian yang ketiga, dia diberikan pertolongan atau kemenangan. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan nabi dengan pasukannya walaupun dia jaraknya dengan musuhnya masih perjalanan satu bulan. Dia sudah dimenangkan oleh Allah. Ditanamkan rasa takut, kecemasan, kekhawatiran oleh Allah ke dalam hati musuh-musuhnya. Ini sudah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijadikan bumi ini semuanya untuk Nabi SAW, tempat salat dan alat untuk bersuci. Dimanapun seorang muslim berada, tiba waktu salat, ayyu ahadin minhum adrakathu shalah falyusalli. Dimanapun dia berada, dia bisa salat. Ya. Di muka bumi ini tidak ada air. Dia bertayamum karena dijadikan sarana untuk bersuci sebagai pengganti air oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa? 4. Satunya lagi siapa yang ingat? Diutus kepada semua manusia, kemudian dibantu dengan apa kemenangan dalam perjalanan satu bulan. Ya, uti itu jawami al-kalim. Ya, jazakumullah. Diberikan kepada saya kemampuan untuk mengungkapkan kata yang singkat, tetapi maknanya sangat luas. Itu yang dimaksud dengan jawami'ul kalim. Ya. Makanya banyak hadis-hadis Nabi yang mudah dihafal. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Hanya dua kata. Agama itu nasihat. Tiga kali diulang-ulang oleh Nabi. Untuk menekankan, kemudian untuk memudahkan dihafal. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan dari sahabat, maka sampai segitu hadisnya. Tetapi karena ada pertanyaan para sahabat, ini nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Mari Nabi SAW menjelaskan, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Andai kata tidak ada pertanyaan, sampai di situ. Agama itu nasihat. Ya. Agama itu nasihat. Dan yang lain-lainnya. Yaitu yang maksud dengan jawami'ul kalim, kemampuan untuk mengungkapkan kata yang pendek, tetapi dia mencakup maknanya padat, menyeluruh. Makanya kata-kata hadis ad-dinun nasihah ini salah satu dari pondasi agama Islam. Yaduru alaihal Islam. Ada empat hadis yang agama Islam itu hanya berputar-putar pada empat hadis tersebut. Salah satunya ini. Andai kata tidak ada jiwa, ruh saling memberi nasihat ini ada di tengah kaum muslimin, maka tidak akan tegak agama. Kalau kaum muslimin mengedepankan egoisme, ya, mengurus diri sendiri, tidak boleh orang lain mengurus dirinya, tidak boleh orang lain menegurnya karena dia berbuat salah, tidak ada nasihat, maka hancur kaum muslimin. Dan banyak murka, tanda murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara penyebab murkanya Allah tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak adanya dakwah, tidak adanya saling memberi nasihat. Apalagi orang kalau dinasihati marah. Ya. Marah. Akhadathul izzatu bil ithmi. Dia merasa bangga dengan dosanya, dengan pelanggarannya. Kamu siapa? Ya. Berani kamu nasihati saya? Padahal status sosial kita berbeda. Anda siapa? Ya. Nah, ini akhazathul izzatu bil ithmi. Bila mana di tengah kaum muslimin ada jiwa yang seperti ini, maka ini pertanda terbukanya pintu siksa dari langit. Karena ini penyebab turun, di antara penyebab turunnya bencana di umat-umat terdahulu. Makanya hadis ini luar biasa. Nabi Allah SWT berfirman, penyebab dari mulianya umat ini disebabkan karena tegaknya nasihat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Adalah kalian umat yang terbaik. Ciri yang pertama yang disebutkan oleh Allah adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari berbuat kemungkaran. Ada dilihat orang yang bermungkar, dicegah, dinasihati, diingatkan, disuruh bertakwa kepada Allah. Inilah umat, inilah ciri yang pertama dari ciri-ciri umat ini yang terbaik. Kuntum khaira ummatin. Kemudian ma'asyiral muslimin, kembali kita ke hadis ini, jelas-jelas yang menunjukkan keutamaan Nabi Yusuf alaihi salam dan juga sekaligus menunjukkan keutamaan Nabi kita, yang menunjukkan betapa ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menyatakan demikian. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Ya. Bab yang ke-45. Ya. Bab ke-45. Bab min fadaili Zakaria alaihi salam. Min fadaili Zakaria. Kalau tulisan Arabnya, ya, salah satu bentuknya seperti itu. Zakaria pakai hamzah di akhir. Ya. Ada lima ungkapan dalam bahasa Arab tentang Zakaria ini. Dijelaskan para ulama. Namanya, ungkapan bentuk ungkapan namanya lima. Di antaranya salah satunya Zakaria pakai hamzah, ada tanpa hamzah. Yang biasa kita kenal Zakaria. Zakaria, itu salah seorang nabi, ya, dari nabi-nabi Bani Israel, dan dia juga rasul, karena 25 nabi dan nabi yang disebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran, ya, itu semuanya rasul dan nabi, semuanya rasul dan nabi, ya. Kecuali terjadi perbedaan pendapat para ulama pada Nabi Idris alaihissalam, ya, pada Nabi Idris, karena juga disebutkan di dalam Al-Quran tentang dia, Idris, ya. Yang sepakat sisanya termasuk Nabi Adam alaihissalam, termasuk Nabi Adam alaihissalam adalah nabi dan rasul. Adapun Zakaria atau Zakaria, itulah salah satu dari nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, dari nabi-nabi Bani Israel, ya, dari nabi-nabi Bani Israel. Apakah Zakaria ini, dia Zakaria ini, dialah dia yang mengasuh Maryam ibnatu Imran, ibunda Nabi Isa, atau Zakaria yang lain? Ini juga diperbincangkan oleh para ulama, apakah dia nabi. Kuatnya adalah dia adalah nabi, karena memang Nabi Zakaria yang diceritakan oleh Allah di surat Maryam, ya, bahwa dia yang tidak kunjung punya anak sampai nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan dia anak, Yahya ibn Zakaria, ya, setelah lebih 100 tahun dia meminta, ya, berusaha, berikhtiar, dan yang membuat dia semakin bersemangat, semakin kuat untuk meminta dan meyakini bahwa Allah Maha Kuasa adalah ketika dia yang mengasuh Nabi Maryam. Setiap dia kullama dakhala, dalam surat Ali Imran, kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa qala anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap dia kali masuk ke tempat di mana dia meletakkan atau menjadikan tempat tinggalnya Maryam, ya, dilihatnya di tempat Maryam itu ada buah-buahan, makanan, ya, heran, ini makanan dari mana? Makanan itu ada di antaranya yang bukan dari asalnya bukan dari daerah mereka. Buah-buahannya tumbuh di negara, di daerah yang lain. Yang kedua, ada buah-buahan yang ada di tempat Maryam itu yang bukan pada musimnya. Ya, ada tapi bukan pada musimnya. Berbeda di zaman kita sekarang ini, andai kata sekarang di Pekanbaru ini bukan musim durian, tetapi di tempat lain musim durian. Didatangkan dari tempat lain ke Pekanbaru. Iya. Nanti kalau di daerah Riau ini misalnya ada tempat yang durian yang paling enak, misalnya Kampar, ya. Nah, yang datang dari Medan juga namakan durian Kampar. Ya. Karena dijual di sana. Ini mana durian mana? Ya durian Kampar. Mereka jual di situ. Padahal datangkan dari tempat yang jauh. Di zaman itu, bila mana tidak ada musimnya, bagaimana cara memindahkan? Dan buah-buahannya buah-buahan yang rusak. Ya, buah-buahan yang rusak. Ini yang membuat Zakaria semakin diperlihatkan oleh Allah kemahakuasaannya. Andai kata buah-buahan ini yang tidak pada tempatnya, kemudian juga tidak pada musimnya, maka sebegitu pula lah Allah SWT Maha Kuasa untuk memberi saya anak. Walaupun saya sudah tua, bukan pada waktunya saya bisa tidak lagi waktu atau usia yang memiliki hormon-hormon yang bisa menghasilkan sperma, dan bila mana istri saya juga mandul, Allah Maha Kuasa. Dan ternyata benar. Ya. Ternyata benar. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sarana, cara, yaitu berdoa. Ya. Doa yang dia diajarkan oleh Allah kepadanya, Rabbi habli minas salihin. Jangan kalau kita minta anak, jangan hanya sekedar minta anak. Karena banyak orang yang sudah payah-payah minta anak dan diberikan oleh Allah, anaknya membuat dia nanti mengatakan, kalau begini caramu, kalau begini bentukmu atau perbuatan perangaimu nak, Lebih baik ayah dahulu tidak punya anak. Ya. Karena dia minta anaknya. Dan cara berdoa itu yang diajarkan oleh Allah melalui doanya Nabi Zakaria. Rabbi habli minas salih. Ya Allah, anugerahi saya anak-anak yang saleh. Nah, yang saleh adalah perhiasan yang luar biasa. Sebagaimana istri saleha sebagai perhiasan dunia. Ya. Dunia mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus saliha. Kata Nabi SAW. Dunia ini perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia, istri yang saliha. Ya. Kembali kita kepada Zakaria. Dia yang mendapatkan, yang berhasil keluar undian untuk mengasuh Maryam ibnatu Imran. Dan dia nanti dengan mendapatkan inspirasi untuk terus dan tidak jenuh meminta, meminta dan berusaha. Dan akhirnya mendapatkan seorang anak yang dia adalah Nabi dan Rasul, Yahya. Ya. Yahya ibn Zakaria. Baik, bab ini menjelaskan keutamaannya dan hadisnya nomor 6107. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, Haddathana Haddab ibn Khalidin, qala haddathana Hammad ibn Salamah, an Thabitin, an Abi Rafi'in, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, kana Zakariya'u najjaran. Kana, ini juga termasuk Jawami'ul Kalim. Ya. Hadisnya sangat mudah dihafal. Kana Zakariya'u najjaran. Adalah Nabi Zakaria seorang tukang kayu, pengrajin ya, kayu. Membuat segala perlengkapan, kebutuhan, dan pernak-pernik dengan kayu. Itu namanya najjar. Ya. Ahli perkayuan. Bukan ahli menebang-nebang hutan, tapi ahli membuat sesuatu dengan kayu. Ya. Membuat sesuatu dengan kayu. Kata Nawawi, fihi jawazus tana'i'i. Hadis ini menunjukkan bolehnya memiliki keahlian-keahlian, memiliki kemampuan-kemampuan. Jadi tukang bangunan, dan tukang bangunan kan ada tukang dari bangunan saja itu macam-macam keahlian orang yang berkenaan dengan atapnya, yang nyusun apa, tukang cornya. Kemudian juga tukang kayunya, interiornya, kan macam-macam beda-beda tukangnya, ya, keahlian. Sementara di sini salah satunya adalah tukang kayu. Dan ini bolehnya memiliki profesi seperti itu, keahlian seperti itu, ya. Terkadang tidak perlu belajar, ya. Maksudnya tidak perlu sekolah. Bahkan mereka yang terkadang jadi pemborong ini tidak pernah sekolah, ya. Diberikan keahlian oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala bukakan dia kecenderungan untuk menguasainya. Ya. Banyak mereka yang seperti itu, tanpa pernah atau mungkin hanya ijazahnya SD atau bahkan sama sekali tidak, tetapi dia menjadi tukang, menjadi pemborong sehingga bisa mengepalai para tukang untuk membangun sebuah rumah. Dan itu cara dia mendapatkan rezeki. Nabi Zakaria bekerja. Ini diantara bentuk keutamaan hadis ini, Zakaria ini dalam hadis bahwa dia mencari nafkah dengan usaha sendiri. Ya, seperti yang jelas oleh Nawawi, wa anna tijarata la tusqit al-muru'ah. Bahwa berdagang, bekerja jadi tukang tidaklah menurunkan jati diri atau wibawa. Tidaklah menurunkan muru'ah. Ya, tidak membuat orang rendah di mata siapapun juga. Tidak menurunkan harga diri. Ya. Bekerja, apapun pekerjaan, yang penting halal. Termasuk ini jadi bertukang. Dan ini Nabi. Ya. Ya. Makanya nanti, sekarang kita belajar tentang Nabi, nanti ketika ada seorang ustadz yang bekerja berdagang, ya, untuk mencari nafkahnya, tidaklah menurunkan muruahnya. Tidak akan menurunkan harga diri. Jangankan ustadz, Nabi saja bertukang. Ya. Nabi saja bertukang. Nah, ini pelajaran yang sangat penting dijelaskan oleh Imam Nawawi. Apalagi menjadi tukang bekerja. Ya. Wa annaha sun'atun fadilatun, dan bertukang atau berdagang adalah pekerjaan yang mulia. Ya, bila mana dilakukan dengan cara yang mulia. Ya, Nabi SAW berdagang. Ya, para sahabat, hartawan-hartawan sahabat pada umumnya pedagang. Abdurrahman bin Auf, saudagar. Uthman bin Affan, saudagar. Ya. Abu Bakar, saudagar. Dan dia juga termasuk petani. Punya kebun, punya lahan untuk diolahnya. Wa fihi fadilatu Zakaria alaihi salam. Dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Nabi Zakaria. Fa innahu kana sani'an, karena dia adalah seorang pengrajin. Ya'kulu min kasbihi. Nah, ini yang penting. Dia makan atau untuk kehidupannya dari hasil keringatnya bekerja. Ya. Hasil keringatnya bekerja. Ini Nabi ya. Dia tidak menopang kehidupannya pada atau pekerjaan intinya yaitu seorang Nabi untuk mengajak umat tidak menghalanginya bekerja untuk mencari nafkah. Tidak menghalanginya untuk mencari nafkah dan bekerja, mengeluarkan keringat, berusaha untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada sebagian orang yang mungkin dia berdakwah lalu dia menunggu belas kasihan orang dan tidak mau bekerja. Ya, ketika dia kekurangan dia telpon muridnya atau dia tantang muridnya, kalian gimana Ustaz, kalian biarkan begini-begini. Ya. Ini adalah sifat yang tidak sesuai dengan kenabian. Nabi Muhammad SAW bekerja. Ya. Nabi SAW bekerja dia. Walaupun ketika dia mulai jadi nabi, istrinya yang mendanai. Ya. Istri yang kaya raya yang menjadi donatur tetap dakwah Nabi. Ya. Ini juga termasuk cara untuk ya, seorang ustaz mencari istri yang kaya. Ya. Bisa-bisa berdakwah. Ya. Intinya begitu, Nabi Zakaria bekerja mencari nafkah dengan hasil keringatnya. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam, ini perkataan Imam Nawawi, bahkan Nabi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadi. Menukilkan hadis Nabi bahwa Nabi Dawud makan dari hasil kerja tangannya. Jadi dia bekerja, mencari nafkah, berusaha, tidak malas-malasan, tidak hanya sekedar berdakwah. Dakwah-dakwah tapi dia tidak bekerja. Lalu meminta-minta, mengharapkan belas kasihan, ini bukan sikap yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang yang membawa kebenaran. Wa fi Zakaria, nah ini tentang tadi, kata-kata Zakaria ini ada ungkapan-ungkapan. Zakaria pakai hamzah di akhir, Zakaria tanpa hamzah, kemudian Zakari, ya Zakari, ya-nya tanpa alif tapi pakai tasdid. Ada Zakari tanpa tasdid, ya. Ada zikir saja atau zakir. Ya. Ini lima bentuk ungkapan Nabi, nama Nabi Zakaria dalam bahasa Arab. Tetapi yang masyhur yang ada dalam Al-Quran juga Zakaria. Ya, Zakaria tanpa hamzah. Ini yang paling masyhur. Wallahu a'lam. Dan itulah satu-satunya hadis di bawah bab ini. Ya, menjelaskan tentang keutamaan Zakaria yang salah satunya adalah dia di samping berdakwah, mengajak umat kepada tauhid, mengibadati Allah dan mengajak kepada kebaikan-kebaikan, dia ya bekerja untuk mencari nafkah. Bekerja untuk mencari nafkah. Ini keutamaan yang luar biasa. Dan Allah, Nabi SAW menceritakan ini bukan berarti dia tidak demikian. Dia juga demikian. Dan dia tidak pernah meminta-minta kepada sahabatnya. Bahkan para sahabatnya tidak tahu dia tidak ada harta dalam rumahnya. Dan bahkan kelaparan dalam beberapa lama. Ya, tidak ada para sahabat yang tahu. Ya. Setelah meninggal dunia mereka baru tahu. Dari cerita-cerita istrinya, bahkan satu bulan, dua bulan. Tidak ada yang dimasak di rumah Nabi SAW. Untuk bahan makanan yang bisa dimasak. Lalu Urwah bin Zubair bertanya kepada bibinya Aisyah, lalu apa yang kalian makan selama itu? Hanya kurma dan air. Ya, makan kurma dan air. Tidak ada daging yang dimasak, tidak ada gandum yang diadon untuk dijadikan roti. Dan dalam, pernah kita baca di salah satu bulan Ramadan, tentang Nabi kita Muhammad SAW, ya bahkan tidak pernah memakan roti yang kualitasnya tinggi atau menengah ke atas. Jadi roti itu kan berkualitas juga dari bahan gandumnya, berbeda. Dan Nabi tidak pernah, mungkin yang paling tinggi menengah, tetapi seringkali dia memakan roti yang kualitasnya rendah, keras. Ya. Itu Nabi, dan tidak pernah dia memakan roti yang lunak, lembut. Ya. Saya ketika itu bercerita tentang roti di Arab Saudi, ya. Kita juga terpengaruh oleh kebiasaan mereka. Roti yang selebar nampan itu harganya berbeda-beda. Ya, harganya berbeda-beda. Yang satu rial biasa, karena nanti ada nanti campurannya, jenis gandumnya, ya, dimasukkan ke dalamnya apa apa namanya? Saya lupa namanya saja. Ya. Yang digini-ginikan untuk yang salah satu jenisnya mozzarella apa keju, ya, ini yang saya lupa keju. Jadi nanti dimasukkan ke dalam adonannya keju yang kualitas kejunya juga luar biasa, nanti ditimpakan kemudian jadi satu, kemudian dibakar. Ini juga berbeda, ya. Ada yang satu real, ada yang dua real, ya. Dan itu roti jenis itu saja yang dimasak melalui benda bulat, nanti dimasukkan api di dalamnya, jadi dindingnya panas, nah, kemudian ditempelkan ke dindingnya itu, matang ya, besar, sebesar ini, ada yang sebesar dan yang kecil, itu jadi sarapan, jadi makan malam, santapan, dan nanti pemakannya berbeda-beda pula. Nah, kemudian roti yang ada pun luar biasa, ada yang makan biasa, ya, yang sepanjang ini, ya. Kalau bahasa sananya samuli atau somuli, itu satu realnya ada yang tiga, nah, ini kualitasnya ada yang enam malah. Kita biasa yang enam itu yang paling banyak satu real. Itu satu potong itu kenyang satu kali makan untuk satu orang. Ya. Dan Nabi SAW dalam hadis yang kita belajar itu tidak pernah memakan yang kualitas tinggi. Ya, dan para sahabat, kita merasa mereka tidak peduli, mereka tidak tahu. Ya. Nabi SAW tidak mengharapkan belas kasihan tentang masalah itu dari para sahabatnya. Memang terkadang dia makan, datang makanan hadiah, makanan, tetapi dia ternyata bawa kepada ahlu suffah. Ya. Jadi dapat hadiah susu. Ya, dari para sahabatnya, kemudian dia tidak menikmati sendiri. Dibawanya keluar, dibagikan kepada istrinya, kemudian dibawanya kepada ashabus suffah. Makan, minum bersama di sana. Subhanallah, ini Rasulullah SAW. Ya. Intinya tentang Nabi Zakaria itu tadi, sisi kemuliaan, keutamaannya, dan sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Ini bab yang hadis-hadisnya panjang. Ya. Ya. Ada bab yang hadis-hadisnya panjang. Dan sampai ke ujungnya, ya, dan ini bab yang ke-46 ini bab yang terakhir dalam kitab Al-Fadha'il, ya, bab yang terakhir dalam kitab Al-Fadha'il yaitu keutamaan Khidir, ya, min fadha'ilil Khidir, keutamaan Khidir alaihissalam atau Khadir. Khidir atau Khadir, ungkapannya seperti itu. Khadir, ada bahkan ada empat juga bentuk ungkapannya. Khadir, Khidir, Khidar, ya, atau Khadar. Ini ada empat ungkapan dalam bahasa Arab tentang nama Khidir ini. Yang biasa yang terdengar oleh kita Khidir, ya, ya, yang dalam bahasa kita Nabi Khidir. Ya, seperti yang ada terjemahan ini itu yang biasa dan terkadang diungkapkan Khadir. Ya. Ya, ini para ulama berbeda pendapat tentang beliau ini. Ya. Tentang beliau, apakah beliau nabi atau hanya seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga pendapat di sini. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali, dan ada yang paling ekstrim bahwa dia adalah malaikat. Ya, ini yang paling ekstrim ya. Tapi mungkin yang normal, yang biasa adalah dua pendapat tadi. Dia nabi, ya. Dan yang kedua adalah dia wali bukan nabi. Dan dia nabi sudah pasti wali, karena setiap nabi wali Allah SWT. Dalam bahasa definisi Al-Quran tentang wali, yaitu orang yang beriman dan bertakwa, maka nabi adalah orang yang beriman dan bertakwa. Dan tidak setiap wali nabi. Tidak setiap wali nabi. Ada wali-wali Allah yang bukan nabi. Banyak wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa dan tingkat keimanannya luar biasa, tetapi dia tidak dipilih oleh Allah sebagai nabi, apalagi rasul. Apalagi rasul. Jadi itu tentang Khidir yang kedua. Yang pertama tentang ungkapannya Khidir, Khadir, dan yang lainnya yang masyhur adalah Khidir. Ya. Kemudian yang kedua, apakah dia nabi atau wali? Ya. Juga terjadi perbedaan pendapat. Ada tiga pendapat, tapi yang ketiganya itu pendapat yang tidak ada dalilnya, dan bahkan Imam Nawawi mengatakan gharibun batil. Ini pendapat yang aneh dan batil. Ya. Pendapat yang aneh dan batil. Ya. Mungkin untuk lebih menegaskannya. Coba sama-sama dicari tentang Khadirnya, apakah dia nabi? Ini halaman 115 awalnya. Yang masalah tentang pendapat ketiga itu adalah seorang malaikat, itu halaman 116. Alinea pertama, baris yang terakhir. Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukannya sebagai rasul. Al-Qusairi dan ulama yang lain mengatakan ia adalah seorang wali. Al-Mawardi meriwayatkan di dalam tafsirnya tiga pendapat. Pertama, ia seorang nabi. Kedua, ia seorang wali. Ketiga, ia seorang malaikat. Dan ini adalah pendapat yang aneh dan batil. Kata Imam Nawawi, ya. Ya, dia bukan malaikat. Ini yang perlu kita tegaskan, ya. Pertama, dan sekarang kita baca hadis yang pertama, 6108. Ini hadisnya cukup panjang, karena cerita tentang beliau, ya, yang ada dalam Al-Quran sebagiannya, ya, sebagian yang ada dalam Al-Quran. Kata Imam Muslim, haddatsana Amr bin Muhammad An-Naqid wa Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali wa Ubaidullah bin Sa'id wa Muhammad bin Abi Umar Al-Makki. Empat orang. Empat orang guru Imam Muslim di sini. Kemudian kulluhum, keseluruhnya atau keseluruhan mereka, Ani bin Uyainah, mendapatkan hadis dari guru mereka yaitu Sufyan bin Uyainah. Wallafdhu li ibni Abi Umar. Lafaz yang akan dibawakan oleh Imam Muslim di sini adalah lafaz salah seorang gurunya, yaitu yang terakhir, Muhammad bin Abi Umar Al-Makki. Ya. Qala hadatsana Sufyan bin Uyainah, qala hadatsana Amr bin Dinar an Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, qala qultu li ibni Abbas. Kata Sa'id bin Jubair kepada gurunya Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Sa'id, inna naufan al-bikali. Ya. Kata Sa'id kepada Ibnu Abbas bahwa Nauf al-Bikali. Nauf ya, al-Bikali ini nama orang. Nauf al-Bikali atau al-Bakkali. Ya. Nauf al-Bikali atau al-Bakkali ini nama orang. Ada seseorang yang bernama Nauf al-Bikali, dan beliau, Nauf al-Bikali ini, kata para ulama, dia Abu Zaid atau Abu Rusd, itu kunyahnya. Nauf al-Bikali ini kunyahnya Abu Zaid atau Abu Rusd. Wa kana aliman hakiman qadiyan wa imaman li ahli Dimasq. Dia seorang yang alim, bijaksana, hakim. Hakim maksudnya sebagai qadi, ya. Dan sebagai imam, maksudnya imam, tokoh terkenal, tokoh ulama untuk negeri Damaskus. Jadi dia seorang tokoh terkenal, ulama, bijaksana, ya. Ini namanya Nauf al-Bikali. Dia bukan sahabat, tetapi hidup di zaman sahabat, sama dengan Sa'id bin Jubair, ya. Tetapi kalau dibandingkan tingkatnya, mungkin di atas Sa'id bin Jubair. Atau dia seorang tokoh yang terkenal karena dia juga sebagai qadi, bagi hakim. Sementara Sa'id bin Jubair dia seorang ulama biasa, maksudnya sekedar ulama agama saja. Makanya karena dia terkenal kebijaksanaannya, dia perkataannya disebarluaskan, ya. Cuplikan-cuplikan videonya disebarkan di YouTube misalnya, contoh misalnya sekarang ini. Nah, jadi sampai kepada Sa'id bin Jubair tentang dia, tentang pendapatnya, dan dia ingin meminta kejelasan tentang ungkapan Nauf al-Bikali ini kepada siapa? Sahabat Abdullah bin Abbas. Apa kata Sa'id? Bahwa Nauf al-Bikali yaz'umu, ya, mengklaim anna Musa alaihi salam sahiba Bani Israel laysa huwa Musa sahiba al-Khadir alaihi salam. Jadi klaimnya atau pernyataan dari Nauf al-Bikali bahwa Musa yang berjumpa Khadir yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, itu bukan Musa Nabi dari Bani Israel. Itu Musa yang kita kenal, ya. Bukan Musa yang diutus oleh Allah dan diberikan Taurat. Jadi berbeda Musanya. Yang berjumpa Khadir itu Musa yang lain. Sementara Musa Nabi lain lagi. Ini pernyataan siapa? Nauf al-Bikali. Itu disampaikan oleh Sa'id bin Jubair kepada Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Faqal kadzaba aduwullah. Ya, kalau terjemahan letterleg-nya atau terjemahan ungkapan yang ada kata-katanya di sini, telah berdusta musuh Allah. Ya. Telah berdusta musuh Allah. Telah berdusta musuh Allah ini sebenarnya dalam orang yang memahami bahasa Arab itu tidak menganggap ini apa-apa. Karena ini hanya sekedar ungkapan pengingkaran yang bersangatan. Ya. Refleksi dari pernyataan yang sangat salah, keliru. Sehingga muncul kata-kata tadi. Abdullah bin Abbas benar-benar tidak kuasa mendengar ungkapan pernyataan tadi bahwa Nabi Musa yang berjumpa Khadir bukan Nabi Musa yang sebenarnya. Musa yang berjumpa Khadir bukan Musa yang Nabi. Ya, bukan Musa yang Nabi. Ini ungkapan Nauf dan Abdullah bin Abbas benar-benar tegas, ya, ketika mendengar pernyataan yang sangat salah ini, sehingga dia mengungkapkan kata-kata kadzaba aduwullah. Kadzaba ini biasa, kata-kata kadzaba ini terkadang diungkapkan untuk menyatakan kekeliruan yang bersangatan, bukan berdusta. Dan ini kata-kata juga diungkapkan oleh sahabat yang lain, seperti Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Abdullah bin Abbas sendiri, apakah Nabi melihat Allah di malam Mi'raj? Ya. Aisyah memahami Nabi tidak melihat, sementara Abdullah bin Abbas memahami Nabi melihat. Maka Aisyah mengatakan ketika ditanya tentang pendapat Ibn Abbas, kadzaba. Ya. Jadi kadzaba ini bukan berdusta dalam pemahaman kita, tetapi keliru. Sementara kata-kata aduwullah, apa artinya adu? Musuh. Ya. Musuh Allah, ini maksudnya bukanlah hakikatnya. Bahwa Nauf al-Bikali ini yang tadi kita mengenal pribadinya, dia seorang ulama, seorang bijaksana, seorang hakim, seorang pemimpin, tokoh ulama di negeri Damaskus. Nah, kita yakin bahwa Abdullah bin Abbas tidak menyatakan dengan tujuan hakikatnya bahwa dia adalah benar-benar musuh Allah, yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali bukan. Tetapi ini hanya salah satu bentuk pengingkaran yang sangat tegas terhadap kekeliruan yang dilakukan oleh Nawf al-Bikali. Setelah itu, bukti atau alasan Abdullah bin Abbas begitu keras mengingkarinya sampai dia mengungkapkan kata-kata yang tadi adalah karena ada hadis yang tegas-tegas mengatakan demikian. Nah, barulah hadis itu, hadis yang sekarang akan kita baca, dibawakan oleh Abdullah bin Abbas. Berarti hadis ini hadis siapa? Hadis Abdullah bin Abbas. Penyebab munculnya hadis ini apa? Pertanyaan dari Sa'id bin Jubair tentang pernyataan Nawf al-Bikali, al-Bakali, yang menyatakan bahwa Musa yang berjumpa Khadir bukanlah Nabi Musa yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, yang menerima Taurat sebagai kitab dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan sami'tu Ubay bin Ka'b. Berarti bukan riwayat Abdullah bin Abbas, tetapi Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari sahabat yang lain. Ini wajar dan ini keistimewaan sebuah hadis. Makanya ketika diambil pelajaran-pelajaran dari sanad nanti, bila mana ada sanad sahabat meriwayatkan dari sahabat, nanti salah satu manakib dari sanad ini adalah riwayatus sahabi anis sahabi. Seorang sahabat meriwayatkan dari sahabat. Ini luar biasa. Nah, seperti sekarang Abdullah bin Abbas, dan wajar karena Abdullah bin Abbas termasuk apa? Sahabat kecil. Wajar dia meriwayatkan dari sahabat yang besar, yang tua. Ya, seperti Ubay bin Ka'ab, seorang tokoh tua sahabat, dan bahkan dia adalah qari'nya sahabat. Ya, yang Nabi SAW mengatakan, liyahnikal ilmu abal mundhir. Ubay bin Ka'ab ini kunyahnya abul mundhir. Ya. Kunyahnya abul mundhir ketika tentang hadis kursi. Ayat kursi. Ya, ketika Nabi bertanya kepada Ubay, wahai Ubay, tunjukkan kepada saya atau sebutkan ayat di dalam Al-Quran yang telah kamu hafal seluruhnya yang termulia. Pertanyaan Nabi kepada beliau. Lalu beliau mengatakan Allah dan Rasulnya yang Maha Tahu. Setelah itu langsung Nabi bertanya, menurutmu dalam Al-Quran ayat yang termulia yang mana yang telah kamu hafal? Langsung dia mengatakan Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir ayat kursi. Setelah itu baru Nabi mengatakan, liyahnik, ditepuknya dada Ubay, kemudian dia mengatakan, liyahnikal ilmu abal mundir, berbahagialah engkau dengan ilmu ini. Maksudnya ilmu Al-Quran, mentadabur Al-Quran. Luar biasa memang. Dalam sekedip mata. Ketika dia pada jawab pertanyaan pertama, dia mengatakan apa? Allahu alam, atau Allahu rasuluhu alam. Dan Nabi, dia tahu bahwa Nabi menginginkan jawaban. Diulang oleh Nabi pertanyaan berikutnya dalam hitungan detik. Ya, dalam hitungan detik itulah dia mengulang dari awal tadabburnya, bukan mengulang hafalannya, tadabburnya dari awal Al-Quran sampai ujung Al-Quran. Sehingga muncul jawaban yang paling yang benar. Makanya apresiasi atau nilai dari jawaban benar itu kepada Nabi, tepuk dadanya, dan Ubay kemudian mengatakan, berbahagialah engkau dengan ilmu yang ini, wahai Abul Munzir, wahai Abul Munzir. Nanti akan kita lanjutkan tentang hadis ini pada perjumpaan di awal pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.